sit kana ri de anyam ngina anak kita kupe hindu nak ngagahnya hindu nak ngileknya bapaknya dihimba supportkanlah kisit kana di de anjam ngina anak kita kupe hindu nak ngagahnya hindu nak ngileknya bapaknya dihimba sapotkanlah sangkanlah kakang sekali sebulan oi tunggulah ditundang kakang tuhun gunung rindu tegak dengan juga dusun lama sirap dinding sasaan ada sesuap lemak dimakan ngapelah ni anak beladasan obat dilarang mabuk minuman hinaklah kanca ketawa pandan tumbuh sehumpun tapi berguna nyawa di badan ngapelik sayang oi dusun laman minta tenaga atap disirap dinding sasaan. Ada sesuap lemak dimakan, ngapelani anak beladasan. Obat dilarang mabuk minuman. Kinalah kanca tetawa pandan, tumbuh sehumpun tapi berguna. Nyawa di badan ngapelik sayang, oi dusun laman minta tenaga. Para laut kita para, ah, ini Sakit badanku Ampun lu dia.